Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. خالف الدين rahimani wa rahmakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Masih dalam bahasan al-khiyar, di mana pada pertemuan yang lalu dijelaskan kepada kita termasuk yang memiliki hak khiyar adalah seorang wanita yang masuk ke dalam Islam dalam keadaan suaminya belum mengikuti atau belum masuk Islam. Khairik rahmatullahi wa jami'an wa barakallahu fikum. Ala kul jumhur, puasnya wanita yang telah menjalin hubungan suami istri dan sudah terjadi yang madhul dalam keadaan sebelumnya mereka telah kafir, belum masuk ke dalam Islam. Ketika dia masuk Islam dan suaminya belum menyusulnya, maka saat dia masih dalam masa iddah, kemudian suaminya masuk ke dalam agama Islam, maka otomatis dia tetap sebagai istrinya. Hadirin rahimakumullah. Tapi kalau sudah keluar dari masa iddah, baru suaminya masuk Islam, maka bagi wanita tersebut memiliki hak khiyar. Kalau dia mau, na'am warakallahu fikum, dia nam menikah dengan siapa yang saja yang ia kendaki, na'am warakallahu fikum. Kalau dia mau, dia menunggu sampai suaminya masuk Islam. Kalau suaminya masuk Islam, maka dia bisa kembali kepada istrinya tanpa harus mengulang pernikahannya karena dia masih istrinya. Ya khairifitun rahmahumakumullah. Kalau ternyata sudah menikah dengan orang lain dan ternyata suaminya masuk Islam di saat dia masih dalam masa iddah dan nikah sama orang lain, maka langsung di dipaksa untuk kembali kepada suami yang pertama. Ya. Ya qari bintah makumullah. Nina warakallahu fik. Meskipun dalam bab itu qari bintah makumullah zahir hadisnya walaupun sudah keluar masa iddah dan dia menikah dengan orang lain. Kemudian suaminya masuk Islam dan dia tahu keislamannya. Maka amarakallahu langsung di kembalikan kepada suami yang pertama. As-sunani amarakallahu dalam 10 salam. Ya. Mandang yang tepat adalah yang pertama. Yaitu ketika dia menikah dalam kondisi masih dalam masa iddah. Kemudian suaminya masuk Islam di masa itu, na'amarakallahu fikum, maka langsung diambil, dikembalikan pada suami yang pertama. Qalibitullah marhamukumujian barakallahu fikum. Adapun pada pembahasan kita kali ini, Qalibitullah marhamukumullah, juga masuk dalam bab khiyar. Qalibitullah marhamukumullah. Yaitu salah satu dari pasangan suami istri, entah itu suami atau istri, yang mendapatkan pasangannya ada aib. Ya qali fitnah marhamakumullah. Naam, aib baik aib yang sifatnya munafirah. Yaitu membuat salah satu dari keduanya tidak nyaman dengan aib tersebut. Atau aib yang sifatnya menghalangi konsekuensi nikah. Maksud daripada pernikahan. Ya qali bintah mahamukmu. Maka jumhurul ulama na'amarakallahu fikum dalam bab tersebut menetapkan adanya khiyar bagi masing-masing pasangan yang mendapati pasangannya ada aib-aib tersebut. Ya qari bintah marhamakum. Naam, berbeda dengan az-zahiriyah. Dawud az-zahiri. Demikian pula Ibnu Hazm. Mereka berpandangan tidak ada fasakh untuk pernikahan karena aib. Ya qali bintah marhamakumujian porakulafikum. Adapun riwayat-riwayat berkaitan dengan itu tidak ada yang sahih. Itu alasannya mereka. Wala kiyasa indahum. Dan mereka tidak mengakui adanya kias. Ya. Ya qali bintah marhamakumujian. Wasahim al-jumhur. Ya qali bintah marhamakumujian porakulafikum. Ya, meskipun demikian mereka berselisih tentang aib-aib yang boleh bagi masing-masing pasangan untuk menjadikan alasan dengan aib tersebut untuk memilih apakah tetap melanjutkan pernikahannya atau difasakh. Ya qali bintah marhamakum. Imam Abu Hanifah hanya membahas dua aib saja. Yang pertama al-jub wal inah namaraku. Jub itu namaraku maktu uzakar. Wal inah. Inah itu namaraku lafikum. Kalau bahasa kita potensi namaraku. Kalau seperti itu namaraku boleh bagi wanita untuk namaraku lafikum mengajukan fasakh. Ya qali bintah marhamakum ujian baraku lafikum. Sementara yang lain. Ya qali bintah marhamakum wah. Ya, menyebutkan berapa yang lain seperti baros, penyakit belang, kemudian yang lain-lain ya, termasuk juga al-jub wal-inah, na'amarakallahu fikum, dan insya Allah kita akan sebutkan nanti, setelah membaca hadis yang kita baca pada pertemuan yang lalu. Man hafdhal hadis falyaqra. Nah, qala al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Bulughul Maram, wa an Zaid ibn Ka'b ibn Ujrah, dan dari Zaid bin Ka'b bin Ujrah, an abihi, yakni Ka'b bin Ujrah, qala, beliau bercerita, tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-aliyata. Rasul alaihi salatu wasallam menikahi seorang wanita yang bernama Aliyah. Min Bani Ghifar. Beliau ini dari Bani Ghifar. Khadibit Mbah Maramukum. Jadi Aliyah itu ismul mar'ah. Nama seorang wanita dari Bani Ghifar. Khadibit Mbah Maramukum. Falamma taqalat alaihi. Tatkala wanita tersebut masuk kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Wa wada'atha siyabah, dan telah meletakkan pakaiannya. Ra'a bi kashhiha. Na'am barakallahu fikum. Beliau melihat pada kashhuha. Na'am barakallahu fikum, di bagian perut ya. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Kalau sampean na'am barakallahu fikum berkaca pinggang, itu yang dipegang sini ya, khasirahnya. Apanya nih? Ini namanya apa? Pilingan kalau bahasa apa? Bahasa pasirannya, pilingan. Perut bagian samping. Nih, na'warakallahu alaikum. Tukas. Ya qalibit mbah makumah, beliau melihat pada bagian tersebut ada bayal. Ada kulit yang berwarna putih. Nih. Belang. Belang putih. Na'warakallahu alaikum. Bisa jadi karena penyakit belang, ya, baros, ya, kharibat mbah mukmo, atau bisa jadi panu, na'amarakulahu, na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau baros itu lebih parah daripada panu, ya, na'amarakulahu. Ya, kharibat mbah mukmo, jangan barakulahu, betul-betul putih, na'amarakulahu fikum, dan apa pigmen kulitnya itu dah, nggak ada sama sekali kalau baros. Nah itu na'amarakulahu fikum, masalahnya kan pernikahan itu nggak sehari dua hari ya. Ya berhari-hari na'amarakallahu. Pemandangan semacam itu enggak menyenangkan. Ini termasuk na'amarakallahu penyakit yang munafir. Yang enggak membuat, yang membuat orang enggak nyaman ketika dekat dengan orang seperti ini. Na'amarakallahu fikum. Ya qadifit mbah ma'amarakum syami'an. Wa barakallahu fikum. Nah. Qadifitin faqala Nabi alaih salatu wassalam. Maka Nabi alaih salatu wassalam pun mengatakan. Ya, ilbasi siyabaki. Pakai ya pakaianmu, wa alhiki bi ahliki. Dan silakan engkau kembali pulang ke keluarga kamu. 6. Wa amara laha fi sadaqi. Dan beliau alaihi salatu wasalam memerintahkan untuk memberikan kepada wanita tersebut maharnya. Khalifat Mbah Maramukum Syekhul Barakallahu Fikum Rawul Hakim wa fi isnati Jamil Ibn Zaid. Pada syaratnya ada Jamil Ibn Zaid wa huwa majhulun. Khalifat Mbah Maramukum wa ikhtulifa alaihi fi syekhi ikhtilafan kathira, dan diperselisihkan atas Jamil Ibn Zaid ini pada syekhnya dengan perselisihan cukup banyak. Khalifat Mbah Maramukum al-khulasa al-hadith dhaif. Ya. Khulasanya hadisnya dhaif. Ikhwan ibn Mbah Mukmus bagaimana dikatakan oleh al-syeikh al-Bassam rahimahullah. Beliau mengatakan al-hadith dhaifun. Hadisnya dhaif. Tentunya dikarenakan ada rawi yang namanya Jamil ibn Zaid hada. Naam warakallahu fik. Ikhwan ibn Mbah Mukmus. Naam. Satu dicacati dengan majhul. Dia majhul na'amarakallahu fikum. Ya khalifat mbah makumullah. Dan yang kedua cacatnya adalah ittirab. Ya, ittirab padalah lafadznya. Ya khalifat mbah makumullah. Akhraju Ahmad bisanati ila Ka'ab ibn Zaid Au Zaid ibn Ka'ab. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya sampai kepada Ka'ab bin Zaid atau dari Zaid bin Ka'ab. Wadzakar al-hadith. Dan beliau menyebutkan hadith. Qala al-Albani rahimahullah. Berkata Imam al-Albani rahimahullah ta'ala. Kata beliau. Wa jumlatul qawl. Ini disebutkan sama beliau di dalam Irwaul Walil. Hadis nomor 1912. Wa jumlatul qawl. Anal hadis dha'ifun jiddah. Kesimpulannya, hadisnya sangat lemah. Di'anna fi Jamil ibn Zaid. Dikarenakan padanya dengan Jamil ibn Zaid. Waqad tafarrada bih. Dan dia telah bersendirian dengan hadis macam ini. Waqad aktsar ulama min at-ta'ni fi Jamil ibn Zaid. Banyak ulama yang telah mencacati, menta'an amaratun jarah. Ya. Jamil ibn Zaid. Ikhari fitbah marhamakumu. Faqala al-Bukhari. Yang Bukhari mengatakan, la yasihu hadithu. Hadisnya enggak sahih. Nah, warakulah. Waqala ibn Adi. Berkata ibn Adi, laysa bisiqatin. Itu enggak siqah. Waqala Nasa'i, laysa bilqawi. Waqal Baghawi. Dan berkata al-Baghawi, dha'iful hadith. Yukhalibikin rahmala wa rahmukumullah. Kemudian Ambar ibn Abba. Wali atlif tirabihi. Dan didaifkan karena itirabnya. Fakutqal hafid. Berkata al-hafid ibn Hajar al-Asqalani. Ittarab kathiran ala Jamil ibn Zaid. Hadith ini sangat guncang. Ya. Pada Jamil ibn Zaid. Waqad sahal hadis bilafdin akhar. Dan telah sahih hadis dengan lafad yang lain. Lafad yang lain. Ya khari bikin rahmah rahmukumuh. Dan qadiyahnya enggak seperti ini. Amar rakulafikum. Ya. Wawa maja'a fi sahih Bukhari. Yaitu hadis yang datang dalam sahih Bukhari. Anna binatal jaun takhalat ala nabi alaihi salatu wassalam. Kuasnya Ibnu Tuljun, ya, nama Rakhlafikum, takhalat ala Nabi alaihi salatu wassalam. Kali fitnah makmumah, wadana minhu. Kemudian, ya, Nabi alaihi salatu wassalam mendekatinya. Wadana minha, ya, mendekatinya. Kalau ternyata, ya, Ibnu Tuljun haga, mengatakan, a'udhu billahi minka. Ya, a'udzu billahi minka, aku berlindung darimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi datang malah ngomong seperti itu, la warakallahu fikum. Ya, faqala laha, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, laqad utti bi'adzimin. Engkau telah ya berlindung dengan perkara yang besar, la warakallahu fikum. Artinya la warakallahu fikum. Ya, masa sama suaminya bahkan kepada Rasul alaihi salatu wasallam dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan berlindung dari orang yang sehat kan gitu ya. Kan ibu tentang rahmatullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan al-hiki fi ahliki. Kenapa? Al-hiki fi ahliki. Sudah pulanglah kamu ke rumah keluarga kamu. Ya kan ibu tentang ini yang sahih demikian. Anda bisa lihat nama warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ya kan ibu tentang rahmatullah. Nam tautihul ahkam. Ya. Yeah. Nama rakyat karya Syekh Al-Utas. Khalifah Tindah Mahmud. Nah, tetapi Khalifah Tindah Mahmud. Hadis ini secara matang. La yukhalifu asli syariah. Ya. Tidak menyelisi asal syariah. Nama rakyat. Anda perhatikan Khalifah Tindah Mahmud. Nah. Khalifah Tindah Mahmud. Kalimat. Dakhalat alaihi. Fawadu'atha al-siyab. Siyabah. Naam warakulahu. Ya kali fitnah mukmuh. Dia masuk kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sudah lazimnya ya. Naam warakulahu fikum. Istri masuk ke tempatnya suami. Lazim tak? Lazim tak? Lazim ya. Naam warakulahu. Mana menyelisihnya? Yang kedua, amarakallahu wada'a adha siapa? Dia melepaskan bajunya di hadapan suami. Boleh enggak secara syar'i? Boleh. Nah, amarakallahu. Antara suami dan istri enggak ada batasan-batasan itu, kan itu ya. Ya kalau fitnah mandi bareng siapa boleh kok. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wasalam pernah mandi bareng dengan Aisyah radhiyallahu anha. Saling menciduk air. Na'amarakallahu fikum. Tangannya saling beradu. Rebutan banyu. Rebutan air. Na'amarakallahu fikum. Ya khalifatullah mukum. Mandi bareng. Ya khalifatullah. Tidak menyelisih syariat sama sekali. Ya khalifatullah mukum. Ujian barakallahu fikum. Naam. Ya khalifatullah mukum. Kemudian na'amarakallahu fikum. Ya khalifatullah mukum. Ternyata na'amarakallahu fikum. Beliau melihat di kasyiha, ya, di tubuhnya, ya, na'amarakallahu fikum yang tersembunyi tentunya ya, karena posisinya di situ kan nggak tahu ya na'amarakallahu fikum. Dan yang semacam ini seharusnya na'amarakallahu fikum harus diceritakan. Makanya fungsinya ta'aruf, ya, fungsinya nazar, fungsinya apa itu semuanya na'amarakallahu fikum. Tanya. Nah, ditanya apakah ada cacat yang munafir tadi. Nah, ketika cacat itu na'amara ada padanya dan dia tidak ceritakan na'amara kelah, entah walinya atau yang bersangkutan, maka itu termasuk cacat yang diizinkan untuk apa fasakh. Ya kali fitnah mukmujahankan masalah nikah. Soalnya jual beli saja loh. Na'amara kelah fikum boleh kok dibatalkan jual belinya kalau ada cacatnya. Dan ada khiyar aib pada jual beli. Lah ini nikah na'amarakallahu fikum. Ya khalifatun rahmakum syain barakallahu fikum. Kalau jual beli saja enggak boleh, ya apalagi nikah yang urusannya enggak sehari dua hari, kalau bisa berhari-hari bahkan sampai mati. Ya. Ya khalifatun rahmakum. Lah kalau ternyata ada sesuatu yang seperti itu dan tidak diceritakan, ini termasuk na'amarakallahu ben. Termasuk tertipu tipuan na'amarakallahu fikum. Dan kalau itu disengaja na'amarakallahu fikum, maka termasuk ghish. Di mana Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan man ghassana falaysa minna. Ya. Barang siapa yang na'amarakallahu fikum menipu kami, maka dia bukan termasuk nyeh golongan kami. Lantas mana? Nyeh dari asal syariah yang diselisih. Na'amarakallahu enggak ada ya, enggak menyelisih asal syariah. Hanya saja na'amarakallahu fikum hadis ini hadis dhaif. Ya khalifatun rahmakum. Tapi khalifatun rahmakum rahmakum jalan barakallahu fikum. Hadis ini ditopang dengan atsar yang mauquf dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sebagaimana disebutkan oleh mu'alif ya, dalam kelanjutan ya, hadis-hadis ini. Ya khalifatun rahmakum. Kata mu'alif, wa an Sa'id Ibn al-Musayyib. Dan dari Sa'id Ibn al-Musayyib rahimahullah, anna Umar Ibn al-Khattab qala, bahwasanya Umar Ibn al-Khattab beliau berkata, khalifat mahmakumullah, di nama rakallahu fikum diperbincangkan berkaitan dengan samanya Sa'id bin Musayyib ya kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Khalifat mahmukum. Ya, bersamaan dengan itu na'amarakallahu fikum, asar ini na'amarakallahu fikum disahihkan oleh para ulama. Khalifat mahmukum. Disahihkan oleh para ulama na'amarakallahu fikum. Ya khalifat mahmukum, bahkan Ibnu Qayyim punya kalam yang sangat zen. Ya. Terkait dengan ini. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kita sebutkan na'amarakallahu fikum. Kalamnya Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Terkait dengan riwayat Sa'id Ibn Musayyib dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya khalifatun rahmakum jami'an barakallahu fikum. Sehingga hadis ini merupakan hadis penopang untuk ya, masalah yang disebutkan. Ya, dari hadis yang kita sebutkan di awal. Ya khalifatun rahmakum. Qala, kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan fatakhala biha, siapapun dari kalangan lelaki yang menikah dengan seorang wanita, lalu dia telah namarakallahu fikum dakhala biha, masuk kepadanya. Ini kinayatun ilal jima. Ya namarakallahu fikum. Qalibit rahmatakum. Fawajadaha barsa'a. Ya, ternyata dia dapati wanita termasuk wanita tersebut punya penyakit baros. Belang. Ya. Qalibit rahmatakum. Ya. Itu kalau sejak awal sudah ketahuan kan bisa, ya. Anak penyakit gini kayak mau enggak itu, ya, lanjut. Kalau mau enggak bisa, kemudian jadikan alasan, kan ya. Karena sejak awal sudah tahu nama rekolafim aibnya. Nah, ini pasalnya, masalahnya dia tahu, baru tahu setelah apa? Setelah menikah nama rekolaf. Sehingga nama rekolaf ada kemungkinan, ya. Namarakallahu dia ketipu. Entah ketipu oleh wanita tersebut yang sengaja menyembunyikan penyakitnya atau ya ketipu oleh walinya yang tidak dengan terus terang menceritakan kondisi mauliahnya. Ya. Ya qadibit rahmatakum syai'an barakallahu. 6. Au majnunatan atau ia dapati dia gila. Namarakallahu fikum. Khalifat mahmukum. Aw mazdumatan atau dia dapati dia berpenyakit kusta. Ya, yeah, kusta. Namarakallahu. Ini penyakit yang luar biasa namarakallahu. Ya. Yeah. Sangat-sangat membuat orang lari. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Firra minal mazdumi kafirar kamal asati." Larilah kamu dari orang yang berpenyakit kusta. Sebagaimana larinya kamu dari si singa. Namarakallahu fikum. Karena namarakallahu fikum secara medis. Penyakit tersebut bisa menular. Namarakallahu fikum. Tapi sekali lagi namarakallahu fikum dalam syariat. Penularan itu terjadi karena takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Karena Rasul mengatakan la adwa. Tidak ada penyakit menular. Maksudnya, ada yang terjadi itu dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau semata-mata penyakitnya tidak. Ya. Khalifat rahmat rahmatmu syaitan barakallahu fikum. Ya. Khalifat rahmatmu syaitan barakallahu fikum. Falahas sadaku bimasisi iyaha. Maka, bagi wanita tersebut, namarakallahu fikum, tetap mendapatkan maharnya, ya, dikarenakan sentuhannya terhadap wanita tadi, maksudnya namujima, ya, khairikullah marhamakum jami'an barakallahu fikum. Adapun kalau sebelum terjadi yang namanya jima, namarakallahu fikum, terjadi yang namanya namarakallahu fikum, maka, ya. Ya qalibitullah marhamakum syai'an barakallahu fikum. Dia tetap na'amarakallahu memberikan, ya, tapi separuh dari mahar. Kalau sudah disebutkan maharnya, ya, maharmu, ya, berupa uang 10M. Misalnya na'amarakallahu fikum. Ya qalibitullah marhamakum. Ternyata baru masuk sudah khulwa, ya, na'amarakallahu fikum, sudah berada dalam satu ruangan. Ya qalibitullah marhamakum. Ternyata dia dapati ada cacat. Ya, khalifatun rahmatakum. Ya, maka boleh dia fasah pernikahannya dan dia berikan maharnya. Nah, warakallahu dia berikan maharnya. Ya, khalifatun rahmatakum jaya'an barakallahu fikum. Tapi separuhnya. Kalau dia belum, duhul. Paham ya? Tapi kalau sudah duhul, nah, warakallahu fikum. Ya, maka nah, warakallahu fikum. Sempurna. Diberikan semuanya. Ya khairibidin rahmatullahi wabarakatuh. Syaikh Barakallahu fikum. Nah. Wawalahu alaman gharrahu minha. Dan baginya, bagi suami, berhak untuk menuntut walinya. Karena dia telah menipunya. Nah, Barakallahu fikum. karena dia abah dan kuahnya termasuk pihak yang menipunya. Makanya barakallahu fikum dilihat kalau ternyata yang indikasi penipuan itu datang dari pihak wanita, barakallahu fikum, maka la mahrolah, maka tidak ada mahar baginya. Ya. Ya qari bit rahmakum jazakum barakallahu fikum. Tapi kalau barakallahu fikum penipuan itu terindikasi dari barakallahu fikum dari walinya, maka tetap wanita tadi dikasih maharnya karena sudah dinikmati dirinya barakallahu fikum. Ya qari bit rahmakum dan sang suami tadi bisa menuntut kepada walinya yang telah menipu. Ya, bisa minta nomor pergantinya kepada mereka. Paham ya? Ya qali fi tambah marhamakum jami'an wa barakallahu fikum. Akhraju Sa'id bin Mansur, Malik, wa Abu Abi Syaibah wa rijalu thiqat. Nomor barakallahu fikum dikeluarkan oleh Sa'id bin Mansur ya. Dan Imam Malik juga Ibn Abi Syaibah dan rawi-rawinya adalah rawi-rawi yang terpercaya. Ya qali fi din rahmah wa rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Nah. Wa ruwiya wa rawa Sa'idun aidan dan diriwayatkan oleh Sa'id yaitu Ibnu Musayyib aidan an Aliin nahwahu dari sahabat Ali semisal apa yang beliau riwayatkan dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu wa zada dan beliau barakallahu fikum menambahkan wa biqaranun ya dan pada wanita tersebut ada penyakit koron. Koron itu barakallahu penyakit ya semacam bengkak atau bisul yang ada di sekitar halunya. Barakallahu fikum ya. Itu kan sesuatu yang menghalangi istimta' ya barakallahu fikum. Ya qali bi rahmakum jazakum barakallahu fikum. Dan penyakit-penyakit yang semisal itu. Ya, ya qali bi rahmakum. Naam, para ulama menyebutkan banyak barakallahu fikum terkait dengan penyakit-penyakit semisal ini. Barakallahu fikum. Ya. Semisal barakallahu fikum disebutkan pula al-mustahadhah. Terus apa as-salasul apa salasul bol barakallahu orang yang barakallahu enggak bisa mengontrol amar keluarnya air seninya. Iya, ya qali bi rahmakum barakallahu fikum. Naam. Nah, ini sebagai percontohan untuk penyakit yang ya qali bin aib yang menghalangi seorang dari istimta' itu pada wanita. Nanti pada laki-laki nanti disebutkan juga barakallahu fikum. Al-ainah. Al-ainah itu barakallahu fikum. Ya. Enam hipotensi barakallahu fikum. Ya. Ya qari bi rahmakum. Naam. Ya qari bi rahmakum jazakum barakallahu fikum. Wa bi qaranun. Ya qari bi fazau. Wa fazau juha bil khiyar. Maka bagi suaminya diberi hak untuk milih. Barakallahu fikum. Ya. Milih. Fa'in masaha falahal mahru bimastahalla min farjiha. Niam. Ya qali bi rahmakum. Di saat itu dikasih khiyar. Lanjut. Apa barakallahu fikum berhenti. Barakallahu fikum. Kalau dia lanjut barakallahu fikum. Ya qali bi rahmakum. Maka boleh barakallahu fikum. Nah, berlanjut pernikahannya. Dan kalau ternyata sampai pada tingkat barakallahu fikum, dia disentuh. Bukan sekedar disentuh. Gini ya barakallahu fikum. Dia sentuh dengan artian digauli. Selayaknya sebagai suami dan istri. Ya qali bi rahmakum falahal mahru. Maka wanita tersebut berhak mendapatkan maharnya. Nam bimastahalla min farjiha dikarenakan halalnya untuk suami tadi akan farjinya. Ya qari bi rahmakum. Ya, ini berkaitan dengan yang istri. Jika ikhwan fillah rahimakumullah, aib ini juga berkaitan dengan suami. Kalau suami punya aib juga, istri boleh na'barakallahu fikum. Khiyar na'barakallahu fikum. Sebagaimana diriwayatkan pada atsar berikutnya, wa min tariqi Sa'id bin Musayyib aidan, dan juga diriwayatkan dari jalan Sa'id bin Musayyib juga, qala, beliau mengatakan, qadha bi Umar radhiyallahu an fil 'innin. Nah, warakallahu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memutuskan dengan hal ini, yaitu memberikan khiyar tentunya kepada istrinya pada kasus suami yang innin. Innin itu orang yang berkendala pada kejantanannya. Nah, warakallahu fikum. Ya qaribat rahmakumullah. Ya, ayu ajla sanatan. Ya, tapi ditunda sampai setahun. Karena kadang-kadang amarakallahu, karena setahun itu kan bergulirnya 4 musim. Ada musim gugur, musim panas, musim semi, dan musim dingin. Nih, kalau sampai 4 musim dialui kok tetap letoy, amarakallahu fik, sudah ya. Ya, dipisah amarakallahu. Ya. Ya kali fitnah kan kadang-kadang letoynya amarakallahu fikum pada musim ini kokoh ya amarakallahu fikum, pada musim yang lainnya tidak misalnya, maka enggak bisa, enggak jadi alasan. Ya, enggak jadi alasan amarakallahu fikum. Ya kali fitin rahmakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Ini amarakallahu fikum aib-aib yang disebutkan oleh para ulama, amarakallahu fikum yang disebutkan dalam atsar-atsar di atas sebagai aib-aib yang dengannya boleh bagi masing-masing pasangan untuk melakukan fashun nikah. Ikhwani fiddin rahimakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Nah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dikatakan oleh Syekh Al-Bustam rahimahullah berkaitan dengan asar-asar, baik asarnya Umar maupun asarnya nawarakallahu fikum Ali radhiyallahu anhu. Kata beliau, qala Syekh Al-Bustam, untuk bisa lihat itu di sekali lagi di itu di Tawdihul Ahkam. Qal Hafid rijalu siqat wa huwa mauqufun ala Umar. Rawi-rawinya siqat, dan hadis ini mauquf atas sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa akhrajahu Malik wa Daruqutni wa Ibn Abi Syaibah wal Baihaqi min tariq Yahya ibn Sa'id an Sa'id ibn al-Musayyib. Dikeluarkan oleh Malik, yaitu Malik wa Daruqutni wa Ibn Abi Syaibah wal Baihaqi dari jalan Yahya ibn Sa'id al-Qattan dari Sa'id ibn al-Musayyib. Qala Sa'id mengatakan, qala Umar. Khairi bidlahumkumu. Berkata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fadzakara. Saya menyebutkan hadisnya. Ya, wa rijalu thiqat fahum rijalu syuhain. Rawi-rawinya terpercaya dan mereka adalah rawi-rawinya Imam Bukhari dan Muslim, lakin namun qati'un dihukum qati' baina Sa'id bin Musayyib wa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Khairibitnah mukum. Wa riwayat Ali, sementara riwayatnya Ali, rijalu thiqat illa anna Sya'bi lam yasma' min Ali. Hanya saja Umar bin Asy-Sya'bi tidak mendengar dari Ali radhiyallahu anhu. Ya. Walakin sahha Ali bin Mas'udin, akan tetapi telah sahih dari Ibnu Mas'ud bilafdin. Nama warakallahu fikum. Yu'ajilu al-innin sanatan. Ditunda untuk lelaki-lelaki yang mengalami kendala keperkasaan. Ya, selama setahun. Fa'in jama'ah. Kalau ternyata dalam setahun itu sempat melakukan jima, nah warakallahu fikum. Ya. Wa illa ya farraqa bainahuma. Kalau tidak na'amarakallahu fikum, maka dipisah di antara keduanya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Rawahu Ibnu Abi Syaibah bi sanadin sahih. Naam. Fa hadhil ahadits fihi bayanun anil uyub allati biha jawazu fashh. Hadis-hadis ini menjelaskan, padanya ada penjelasan tentang aib-aib yang dengan aib-aib tersebut diperkenankan untuk fasakh, membatalkan pernikahan. Qalibat Ibnu Rahmah rahimahullah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kama fi zatil ma'ad, sebagaimana dalam zatul ma'ad, juz 5, halaman 165. Qalibat Ibnu rahimahullah. Kata beliau, واختلف الفقهاء في ذلك. Para ahli fikih berselisih tentang hal itu, yaitu tentang aib-aib yang diperkenankan bagi masing-masing pasangan untuk mengajukan fashun nikah. Ya tentunya nanti ya kita ajukan kepada qadhi. Ya, na'warakallahu. Dan qadhi nam dengan apa alasan itu bisa memutuskan ya nikahnya fasakh. Gitu ya. Taqarrabat rahmakum jami'an wa farakallahu fi. Faqala Dawud, berkata Dawud yakni Adz-Dzahiri wa Ibnu Hazm. Dua-duanya adalah pimpinan kaum Dzahiriyah. Dawud dan Ibnu Hazm. Wa man wafaqahuma, dan orang-orang yang sepakat dengan keduanya. Kata mereka, la nafsahun nikah bi'aibin al-battah. Kami tidak memfasakh nikah, membatalkan pernikah karena aib sama sekali. Aib apapun, wis. Na'warakulah. Kalau sudah nikah ya wis, na'amurakulah fikum. Sabar sampean. Sakno. Nih, kasihan. Nih, kalau ternyata penyakitnya buntung kakinya misalnya, na'amurakulah fikum. Buntung tangannya. Nih, terpotong kupingnya misalnya, na'amurakulah fikum. Ya gimana masa? Mau terus na'amurakulah fikum. Gak bisa fasah. Ya khadifitullah ma'amurakulah. Karena kan alasannya khadifitullah ma'amurakulah. Nih, hadis-hadis dengan yang menjelaskan akan hal itu semuanya dhaif. Nih, satu hadisnya Ka'ab bin Ujrah tadi dhaif karena ada Jamil bin Zaid, demikian pula asarnya na'amarakallahu fikum Umar. Nih, dari riwayatnya Sa'id bin Musayyib, nih dalam keadaan sama-nya Sa'id bin Musayyib terhadap Umar diperselisihkan. Na'amarakallahu fikum. Nih. Ya qaribatlah makmumsyan barakallahu fikum. Jadi tidak ada yang sahih kata mereka. Sehingga tidak ada. Ya. Dikiaskan? Tidak. Kias itu tidak ada pada kami. Tidak ada kias bagi kami. Mereka. Ya qaribatlah makmumsyan barakallahu fikum. Wa qala Abu Hanifah. Dan berkata Abu Hanifah. La yufsahu illa bil jubbi wal'innah, bil jubbi wal'innah. Al jubbu maqtu'ud dzakar. Ya, maqtu'ud dzakar. Ya. Jubbu itu na'amarakallahu fikum anunya terpotong. Ya. Kalau innah itu anunya enggak bermain. Ya, paham ya? Kalau ditambah maupun jual barang. Khosotan. Ya, khusus untuk penyakit ini saja. Baru ada khiyar. Itu pun khiyarnya bagi istri. Ya. Karena yang menikmati itu adalah istri. Na'amarakallahu fikum. Ya khalifitun rahmatullahi wabarakatuh. Pihak wanita. Ya khalifitun rahmatullahi wabarakatuh. Qala Syafi'i wa Malik. Sementara Imam Syafi'i dan Malik mengatakan yafsahu bil junun wal baras wal judami wal qaran. Pernikahan bisa dibatalkan karena adanya kegilaan. Ya, dan ini berlaku dua-duanya. Suami mendapatkan istrinya gila atau istri mendapatkan suaminya gila. Maka bisa mengajukan kepada apa? Hakim, Pak, suami saya gila. Ya, sudah nampas. Atau suaminya namor lapor pada hakim, Pak, istri saya gila. Bisa nampar ke fasa. Khawarib itu lah marhamakum. Wal baras, penyakit belang. Wal judam, penyakit kusta. Wal qaran, ya. Yang sudah kita sebutkan tadi. Wal jub wal innah khosatan. Jub wal innah secara khusus. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau ya, terdapat penyakit yang lebih daripada itu? Ya. Kharifat rahmakumu. Gimana? Apakah enggak boleh? Ya, sebenarnya enggak boleh. Kalau enggak ini saja. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kharifat rahmakumu. Nah. Wazatul imam. Imam Ahmad Namurakul. Nah. Ayyakuna al-mar'atu futaqa'a munharifatan ma baina sabilain. Namurakul. Futaqa' na'am warakallahu fikum. Tukhari bitnah makumujian warakallahu fikum. Artinya na'am warakallahu fikum. Ya, antara dua jalannya. Depan maupun belakang na'am warakallahu fikum. Ada masalah. Tukhari bitnah makumujian warakallahu fikum. Ya. Mulai ashabi. Dan juga na'am warakallahu fikum. Ya. Menurut murid-muridnya, na'am warakallahu fikum, termasuk na'am warakallahu fikum, penyakit yang diperkenankan fasakh adalah fi nutnil farji. Nutnil farji. Apa nih? Busuk. Bau busuk pada apa? Pada farj. Na'am warakallahu fikum. Khadibit mbahmanumakum. Ini betul-betul munafirah, na'am warakallahu fikum. Ya. Sampai ada yang mengatakan seperti bau ikan asin misalnya la warakallahu la hawla wala quwata illa billah. Nah. Khalibit nahum wal fam juga penyakit yang menimbulkan bau pada mulut. Ya. Bau mulut. Andatnu nutul farji wal fam. Khalibit nahum jan barakallahu fikum. Wa nkhraqi makhrajul baul wal mani. Na'am warakallahu fikum. Kemudian ya memancarnya ya tempat keluarnya na'am warakallahu fikum air seni dan mani. Artinya na'am warakallahu mungkin terjadi na'am warakallahu fikum kendala padanya sehingga terus keluar mungkin na'am warakallahu fikum. Wal qarhu wal quruh as-siyalah fihi dan luka yang mengalir darah atau apa na'am warakallahu fikum. Nah barangkali na'am ikhwan fillah pada ya farjinya na'am warakallahu fikum. Ya. Wal bawasir termasuk ya ambeien, penyakit ambeien akut, ya. Ambeien akut dan amarokallahu fikum, ya pinjolan pada amarokallahu fikum pada anus ya, ikhwan fillah makumullah yang itu kalau sudah stadium 4 ya, itu dengan sedikit tekanan saja itu akan mengeluarkan darah, ambeien, Mari kita nak tujuan para kelab. Wanasur. Ya. Kharibatun kumujal farakallahu. Ya. Nasur itu semacam penyakit yang ya kharibatun makmuh pada kemaluan. Ya. Yang mengeluarkan nanah. Nah, itu belum dari. Wal istihadhah. Istihadhah. Wastitlaqul baul, wastitlaqul baul. Wan najwi. Dan air kencing yang tak terkontrol. Ya. Yeah. Tak terkontrol amarakallah. Demikian pula an-najwu al-ghaid. Wis, gimana itu? Enggak terkontrol amarakallah. Enggak karuan ya. Qalibatun rahmarum kumujan barakallah. Wal khasi. Khasi itu dikebiri. Nah, amarakallah. Wa qat'ul baydatain. Yaitu terpotong dua telurnya. Ya. Itu juga termasuk penyakit yang diperkenankan. Ya. Wassal. Atau salul baydatain. Nah, melorot. Itunya. Ya, dua telurnya. Ya. Afan. Kalau tempat kita namanya kondur namanya. Ya, itunya jadi besar. Sun. Kalau kita dah mukmo, enam. Waqaulu ahatihima hunsa mushkilan. Yang salah satunya termasuk hunsa, hunsa mushkil. Hunsa mushkil itu ada dua bentuk ya. Yang pertama sukep. Sukep itu na'amurakallahu fikum. Ya, alat kelaminnya enggak terlihat kecuali hanya bolong gitu saja. Ya. Khalifatun rahmatullahi. Atau na'amarakallahu fikum. Yang kedua, hunsa muskil lahir dalam kondisi punya dua alat kelamin yang dua-duanya aktif. Atau salah satunya aktif atau enggak. Pokoknya kondisinya hunsa muskil. Maka na'amarakallahu fikum bagi masing-masing pasangan bisa na'amarakallahu mengajukan fasa. Khalifatun rahmatullahi. Ya khalifat indah makumullah. Naam. Wal uyub alladhi bisahibi. Mislu minal uyub bisaba'ah. Wal aib al-hatith ba'dal aqad wajhan. Naam warakallahu fikum. Dan juga naam warakallahu aib-aib. Yang ada pada pemiliknya. Semisal. Ya, aib-aib yang apa. Penyakit-penyakit yang tujuh. Naam warakallahu fikum. Ya. Tadi disebutkan banyak sekali nama warakalafik. Kharibit nama kunjian warakalafik. Nah, ini nama warakalafikum. Pendapatnya, Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik, ya bukan, kharibit nama kunjian warakalafikum, kemudian Imam Ahmad, dan ditambahkan oleh sebagian muridnya, dengan berapa cacat atau penyakit-penyakit tadi. Qalibatun rahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya wa dhahaba ba'du ashabi Syafi'i. Ini masih disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan sebagian muridnya Imam Syafi'i atau pengikut madzhab Imam Syafi'i menyebutkan berpendapat ila raddil mar'ati bi kulli aibin turattu bil jariyah fil bait. Nah, Qalibat mahmuk mujuan para kalafik. Ya. Jadi wanita itu bisa dikembalikan kepada keluarganya dengan penyakit yang ya, ketika itu ada pada seorang jariah itu bisa dikembalikan dalam jual beli. Saya amara kalafik. Saya. Itu pendapatnya amara kalafikum. Sebagian Syafi'i. Kebanyakannya amara kalafik tidak. Tidak seperti yang disebutkan oleh ya pendapat ini. Khalifatun rahmatullah. Naam. Ya khalifatun rahmatullah. Demikian disebutkan oleh Abu Asim Al-Abadani fi kitab tabaqat ashab syafi'i wal qul nih wal qiyas wa hadzal qul wal qiyas ya qari wit nahmu kemudian persingan barakallahu fikum ada dua poros ya yang pertama ya dengan qiyas seperti yang disebutkan ini yang kedua ya seperti yang disebutkan oleh Dawud Al-Zuhairi dan Ibnu Hazm ya tidak ada qiyas ya qari wit nahmu rahmukumullah. Nah, dikatakan oleh Ibnu Qayyim, wa ammal ikhtisar ala aibaini au sittatin au sab'atin au ya. Nam samaniatin. Kata beliau, adapun membatasi penyakit hanya dua aib, dua penyakit atau tiga penyakit atau empat penyakit ya, 6, 7, 8, namarakallahu fikum. Ya, duna ma huwa aula minha dengan tanpa menyebut penyakit yang lebih parah daripada itu. Nah, amusawiha atau penyakit yang selevel dengan itu. Walau wajhalahu. Maka tidak bisa di apa? Nah, tidak ada apa ada dalilnya amarakallahu. Ya, kata beliau fal'ama. Ya, penyakit buta itu lebih-lebihan amarakallahu buta. Kemudian khoros bisu, ya. Namorakulafikum wattoros ya. Giginya hilang semua. Namorakulah ompong ya. Itu kan juga penyakit-penyakit. Antum lihat oh, gak nyaman ya. Namorakulafikum ya. Sampai disebutkan amorakulafikum ya. Sebutkan sebagian salaf ya. Dan ini yang menghukumi Qadhi Syuraih namorakulafikum datang ya, ya kali fitnah kepadanya seorang laki-laki mengadu, ya, saya mau mengatakan masalah saya. Apa yang mereka bilang sama saya akan dinikahkan sama wanita yang paling cantik. Nah, barakallahu. Setelah, ya, setelah nikah sama saya, wanitanya rabun, ya, tahu rabun ya, rabun, ya kali fitnah kamu. Maka kata Qadhi Syuraih, inhala ya, tidak boleh itu, namorakulah, diputusi tidak boleh. Berarti dianggap aib, namorakulah. Padahal rabun ya, namorakulah. Apalagi buta. Ya, rabun sama buta lebih parah mana? Lebih parah buta lah, namorakulah. Ya, kari fitnah, namorakulah, namorakulah. Nah. Wa qawlu maqtu'atul yatin. Ya, kondisi terpotong tangannya itu lebih parah lagi ya. Ya kali fitrah marhamakumullah. Awil rijlain, dua-dua kakinya, kedua kakinya juga terpotong. Misalnya itu lebih parah lagi. Nggih, ya kali fitrah makumullah. Juga penyakit aib ikhwan fitrah. Aw ahadahuma atau terpotong salah satunya. Nah, barakallahu fikum. Ya kali fitrah makumullah barakallahu fikum. Nggih. Kharibitnuhu. Qawlu rajul kadzalik min a'dhamil munafirat. Ini termasuk namarakallahu fikum perkara yang lebih besar yang buat orang lari. Kharibitnuhu kemudian barakallahu fikum. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah wasukutu anhu min akbahit tadlis. Maka diam dari cacat semacam ini adalah bentuk tadlis yang paling buruk. Sehingga lebih-lebih lagi. Ya. Ya kalau kita rahmahumukum. Nah. Maka beliau mengatakan. Wal qiyas anna kulla aibin munafiratu suj. Al-akhar minhu. Fala taksulubi. Ya. Maksudun nikah. Narrahmatul maddati. Yujibul ahya. Kesimpulannya. Sehingga semua aib. Ya. Yang membuat masing-masingnya lari dari pasangannya. Namorakallahu fikum. Dan tidak terhasilkan maksud dari pernikahan. Namorakallahu fikum. Dari ya, rasa cinta dan kasih. Namorakallahu fikum. Maka itu semuanya mengharuskan adanya khiyar. Jadi kalau tersebut ayat-ayat semacam itu. Namorakallahu fikum bisa khiyar. Namorakallahu fikum. Dan yang seterusnya di kalamnya Ibnu Qayyim cukup panjang barakallahu fikum kalam beliau ikhwani fi dinillah rahimakumullah kesimpulannya ikhwani fi dinillah rahimakumullah itu masalah pertama dalam hadis di atas dan permasalahan itu masalah kedua ikhwani fi dinillah terkait dengan subutul mahar ya ikhwani fi dinillah rahimakumullah tetapnya mahar ikhwani fi dinillah rahimakumullah na'am barakallahu kalau ikhwani fi dinillah rahimakumullah wanita tersebut telah ya terjadi ya jima' na'am barakallahu fikum maka ya ikhwani fi dinillah rahimakumullah bisa itu di ya na'am barakallahu dia bisa dia berhak untuk mendapatkan apa mendapatkan maharnya dikarenakan telah terhalalkan bagi pasangannya ya farjinya ikhwani fi dinillah rahimakumullah barakallahu ya secara sempurna ikhwani fi dinillah rahimakumullah tapi kalau dia sudah khulwah dan tidak terjadi jima maka dia na'am barakallahu mendapatkan separuh maharnya ya kalau maharnya sudah di sudah disebutkan na'am barakallahu fikum sebagaimana dalam surat Al-Baqarah dijelaskan oleh Allah seperti itu wallahu a'lam bishawab adapun sebelum terjadi khulwah ya dan jima na'am barakallahu fikum ikhwani fi dinillah kemudian barakallahu fikum dan ternyata ada aib maka bisa fasakh dan tidak ada yang namanya mahar ya ikhwani fi dinillah kemudian barakallahu wallahu a'lam bishawab nah sudah habis waktunya gimana waktunya sudah lebih 5 menit ya kesimpulannya ikhwan fillah rahimakumullah itu semuanya na'am barakallahu fikum diatur dalam syariat tentunya untuk kemaslahatan hamba na'am barakallahu fikum ikhwan fillah rahimakumullah barakallahu fikum di mana ya pernikahan dalam Islam itu punya nilai dan posisi yang kedudukan yang sangat besar sehingga betul-betul harus diperhatikan hal-hal semacam itu demi keberlangsungan pernikahan tersebut hingga terwujud yang nama wadah warahmahnya sakinah terbentuk usrah yang indah ya na'am barakallahu fikum keluarga yang indah ya yang menghasilkan keturunan-keturunan yang baik yang saleh salihah ya qali bitambah makmum wallahu a'lam bishawab nabi fadhal qadar subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tafadhalu hafzukum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.